Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-89. Qala al-muallifu rahimahullah an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau sekali-kali menyepelekan, menganggap ringan dari perkara ma'ruf sedikitpun. Jangan menyepelekan, jangan menganggap ringan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, yang dinyatakan kebaikannya oleh syariat sedikit pun, walaupun sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, gembira, senang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifati di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhir-akhir surat At-Taubah, Allah mensifati beliau dengan beberapa sifat, di antaranya harisun alaikum, bersemangat untuk memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada kalian, kepada umatnya. Sebagaimana pula nabi-nabi sebelumnya, tidak ada suatu kebaikan melainkan ditunjukkan oleh nabi itu. Tidak ada satu kejelekan melainkan diperingatkan akan bahayanya. Memiliki sifat kasih sayang terhadap umatnya. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus dirimu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. termasuk yang ada di hadapan kita ini, hadis ini menunjukkan bagaimana perhatiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan beliau kepada umatnya, kasih sayang beliau kepada umatnya untuk mendorong mereka berbuat baik untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Tidak menyepelekan, tidak menganggap ringan perkara yang ma'ruf. Di sini terdapat nun taukid. Nun taukid saqilah. Ditasydid la tahqiranna. Ya. Janganlah engkau sekali-kali menyepelekan, menganggap ringan minal ma'ruf, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, yang dinilai, kata ma'ruf, yang dinilai oleh syariat ini sebagai suatu kebaikan, bukan suatu kemungkaran. Syai'an nakiroh. An-nakiratu fi siyaqin nahyi tufidul umum. Isim nakirah yang terletak setelah larangan memberikan faedah umum. Jadi ini juga, hadis ini juga menunjukkan min jawami'al kalim, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang padat, yang ringkas, padat, penuh dengan makna, ringkas, simple, sederhana, jelas, gamblang, sehingga dikatakan sebagian salaf, Imam Syafi'i rahimahullah, keutamaan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafizal Quran azuma sya'nu wa man hafizal hadis qawiyat hujjatuh, atau kama qol. Dia mengatakan bahwasanya orang yang menghafal Al-Qur'an akan mulia, akan agung kedudukannya. Dan orang yang menghafal hadis akan kuat hujahnya. Maka dorongan bagi kita menghafal sedikit demi sedikit dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya semua perkara ma'ruf, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa pengorbanan dari apa yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, harta, ta'lim, dakwah, ta'awun alal birri wa taqwa, perkara yang sangat luas yang telah ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah, dibimbingkan oleh para ulama, perkara yang ma'ruf. Janganlah engkau menyepelekan perkara ma'ruf sedikit pun, satu pun. Jangan. Kenapa? Karena perkara ma'ruf tersebut bermanfaat bagi kita, menjadikan kalbu kita tenang, menjadikan diri kita tentram, menjadikan hidup kita bahagia biiznillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan amal soleh yang dibangun di atas keimanan dan menjadikan hidup kita bahagia, dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik. Minimalnya berapa? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, jangan diremehkan perkara ma'ruf itu. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kadang pula dilipat gandakan menjadi kelipatan yang sangat banyak, 700 kali lipat. Bahkan kelipatan yang tidak bisa dihitung. Tergantung dari niatan, tergantung dari waktu, dari tempat, tergantung dari amal ibadah itu banyak faktor. Kadang satu amalan sama amalannya, namun antara satu orang dengan yang lain berbeda. Minimal berapa? 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyur amsalihha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Man 'amila salihan. Siapapun yang beramal saleh, man menunjukkan keumuman, siapapun, laki-laki, wanita, Arab, non-Arab. Salihan, perbuatan saleh, perbuatan yang baik, ini juga umum. Siapapun yang melakukan kebaikan, min dzakarin au unsa, laki-laki dari laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, sementara dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan. Ini juga perkara yang umum, mutlak umum. Karena bentuknya nakirah, hidupnya baik ketika di dunia. Demikian juga hidupnya baik ketika di alam barzakh, ya. Demikian pula pada alam akhirat kelak, hayatan thayyibah. Amal saleh. Wala najziyannahum, dan kami akan membalas mereka, mengganjar mereka dengan balasan yang lebih baik. Ya, seandainya hanya ada ayat ini cukup sebagai hasungan bagi kita untuk banyak berbuat kebaikan, amal soleh. Sementara di sana masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain. Juga hadis yang ada di hadapan kita. Nabi mengasung kita, janganlah engkau sekali-kali menyepelekan perbuatan baik sedikitpun. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka. Walau bisyiqqi tamratin, walaupun itu dengan secuil kurma. Kurma enggak utuh, separuhnya. Bisa jadi separuhnya dia makan, separuhnya dia sedekahkan. Ini suatu gambaran yang mudah untuk ditangkap. Orang punya satu buah kurma, dia butuh makan misalnya. Namun sebagiannya, separuhnya dia makan, separuhnya dia sedekahkan. Nabi SAW mengatakan, jagalah diri kalian walaupun dengan separuh kurma, secuil kurma, enggak utuh kurmanya. Ya, kalau kita lihat berapa nilainya, berapa beratnya, sangat ringan. Namun hal tersebut dinyatakan oleh Nabi, itu akan bisa menjadi benteng bagi kita dari azab neraka. Sekarang kita menganggap itu ringan. Namun hal tersebut sangat kita butuhkan kelak di akhirat. Ketika tidak ada manfaat harta, tidak ada pula manfaat anak. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta. Kalau dulu bisa jadi dia kaya raya, tanahnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya banyak, berbangga dengan itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bangga. Namun ditinggal, dia lupa dengan negeri akhirat, lupa dengan bekal. Oleh karena itu ini nasihat penting, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada manfaat harta, tidak pula anak, kecuali orang yang datang dalam keadaan kalbunya selamat, pentingnya membersihkan kalbu kita dari penyakit iri, dengki, hasad, syirikan, kekufuran, kenifakan, bersihkan kalbu kita. Nah, kemudian Nabi SAW mencontohkan di sini satu contoh yang sangat ringan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Dalam akan yang lain, biwajhin taliqin. Nah, biwajhin taliqin. Walaupun sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Wajah sekarang lagi masih pandemi ya. Masih tertutup dengan masker. Ya. Nggak kelihatan ini senyum atau apa. Ya. Ini bimbingan dari Nabi SAW dengan wajah yang ceria. Namun hal tersebut walaupun tertutup masker tampak biasanya. Ini senyum apa enggak? Ya, dengan apa? Dengan tegur sapa, dengan salam, dan semisalnya. Bukan tunduk ya, atau berpaling muka. Walaupun sekedar engkau bertemu dengan saudaramu, akhaka, yang dimaksudkan di sini adalah secara umum, ay ukhuwah al-islamiyah, saudara se-Islam, saudara se-iman. Bertemu dengan saudara kita, se-Islam, se-iman, ya, termasuk di dalamnya, misalnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita. Seperti dalam hadis Nabi SAW, La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang dengannya kalian akan menjadi saling mencintai? Apa itu? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya. Menyebarkan salam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan suatu hal yang ringan, yang mudah. Yang termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli ilmu yang ma'ruf, bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang mulia ada tiga, ya, badlun nada, wa kaful adha, ya, wa talaqatul wajh. Badlun nada, memberikan apa yang kita miliki untuk saudara kita, termasuk perkara yang ma'ruf. Wa kaful adha, menahan gangguan lisan, perbuatan, kita menahan gangguan tulisan, dan semisalnya. Badlun nada, memberikan apa yang kita miliki. Wakaful adha, menahan gangguan dari diri kita terhadap saudara kita. Watolaqatul wajh, dan bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, sumringah, senang, gembira. Dalam hadis yang lain, hadis Adi ibn Hatim muttafaqun alaih tadi kesempurnaannya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Faman lam yajid, dan siapapun yang tidak mendapati, enggak punya, enggak ada. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin, maka hendaklah dia menjaga dirinya dari api neraka tersebut dengan ucapan yang baik. Fabi kalimatin thayyibah, ini juga mutlak. Ucapan yang baik, berlaku baik terhadap saudaranya, ketemu ya, sebutian oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, misalnya kalimatun thayyibah mithlu an taqula lahu kaifa ant, ketika bertemu saudaranya, bagaimana kabarmu, ya, bagaimana kondisinya, bagaimana keluarganya, kan senang. atau misalnya lama enggak hubungan, enggak SMS, enggak WA, tanya gimana kabarnya, assalamualaikum dan seterusnya, tegur sapa, ya. Bagaimana keluarganya, bagaimana putranya, ya. Ini suatu hal yang baik. Dan hal-hal semacam itu. Maka dari sini penting bagi kita semuanya untuk memanfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan, manfaat umur yang Allah berikan pada kita untuk berbekal dengan banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada-Nya, dan banyak berbuat kebaikan. Manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Nah, kita sangat membutuhkan amal soleh dari kita setelah taufik dari Allah, setelah kita mengerti ilmu, kita sangat membutuhkan taufik hidayah dari Allah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi sebab diri kita masuk ke dalam jannah. Satu hal yang akan menjadikan kita dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak, diangkat derajatnya, ya, mencapai derajat orang berpuasa, orang yang sholat, timbangannya menjadi berat di sisi Allah SWT, yaitu husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ma min syai'in athqalu fil mizan yawmal qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Baik. Adapun bagaimana dengan orang kafir, walau antal ko akhoka, keluar dari kata akhoka saudaramu, yakni saudara seiman, maka keluar dari orang dari hal itu adalah orang kafir. Pada asalnya kita bersifat berlepas diri, barok dari mereka, kecuali seperti yang oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa ammal kafir, adapun orang kafir, ingkana yurja islamuhu, adapun jika orang kafir itu, jika diharapkan keislamannya, idza amalnahu bitalaqatil wajhi wal bisyri, jika kita berinteraksi dengannya dengan wajah yang ceria, dengan senang, ada harapan, diharapkan masuk Islam, fa innana nu'amiluhu bidzalik, maka kita memperlakukan itu, berlaku lemah lembut, berlaku ya, yakni senyum pada dia kalau diharapkan keislamannya. Raja'a islamihi, berharap dia masuk Islam, wantifa'ahu wantifa'ihi, berharap dia mendapatkan manfaat bihadzal liqa, dengan pertemuan itu. Kalau ketemu boleh senyum, boleh riang gembira di hadapan orang kafir jika diharapkan keislamannya. Nah, adapun kalau ketawaduan, riang gembira wajah itu tidak menambah, kecuali dia sombong terhadap muslim, kecuali dia angkuh terhadap muslim, maka hal demikian tidak dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan berlakulah keras terhadap mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 73. Fama'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka jahannam, wabi'sal masir, wabi'sal masir. Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wafaqallahul jami' lima yuhibbuhu yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.